بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله نبي kita محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم pernah memanjatkan sebuah doa dan sering beliau panjatkan. Dalam doa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon meminta kepada Allah jalla wa ala empat perkara. Bila kita kaji masing-masing permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan bisa mengetahui, menyimpulkan masing-masing poin tadi berkaitan dengan sya'adah, berkaitan dengan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap insan. Sya'adahnya bukan semata-mata sya'adah duniawiya, bahagia di dunia, tapi lebih daripada itu, dan itu merupakan bimbingan syariat, sa'adah diniyah, bahagia pada agamanya, dan sa'adah ukhrawiyah, bahagia di akhirat nanti. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Katanya Abdul bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau biasa sering memanjatkan doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda, at-tuqa, al-'afaf dan al-ghina. Empat ini. Huda, tuqa, asas ghina. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qanamtina azakumullah, pada kesempatan berjumpaan kita kali ini, kita akan menjabarkan empat perkara yang dipinta Nabi kita Muhammad SAW. Harapannya adalah kita juga sering-sering memohon kepada Allah empat perkara ini. Dan ketika kita memanjatkan doa ini, kita memahami apa yang kita pinta. Kita mengerti apa yang kita minta. Sehingga doanya lebih khusyuk, lebih ada penghayatan, dan berharap sangat semoga dikabulkan. Ketika makbul, mendapatkan empat perkara ini, kita akan menjadi hamba Allah yang minas su'ada, min ahli sa'adah, termasuk orang yang berbahagia. Duniawiyah kita berbahagia, diniyah kita berbahagia, ukhrawiyah kita berbahagia, bahagia dunia akhirat. Perkara pertama ibu lupinta adalah al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepada kamu al-huda. Al-huda ialah al-hidayah. Petunjuk. Bimbingan. Dan yang diminta di sini adalah hidayah yang paling tinggi, yang paling puncak. Disebut dengan hidayah atau taufiq wal ilham. Hidayah dengan makna taufiq dari Allah Jalla wa'ala. Ilham dari Allah Jalla wa'ala. Supaya dipahami. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga ulama yang lain. Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitabnya Shifaul Alil. Menjelaskan yang namanya hidayah ada empat macam. Ada empat macam hidayah. Yang pertama al-hidayah ammah. Hidayah umum. Yakni petunjuk Allah secara umum untuk semua makhluknya. Untuk semua ciptaan-ciptaannya. Meliputi jin, manusia, hewan-hewan, burung-burung, semuanya. Allah kasih mereka hidayah ammah, hidayah umum untuk kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Hidayah ini lebih pada pembahasan tentang kudrahnya Allah Jalla wa'ala, maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah terkait dengan ciptaan-ciptaannya. Baik. Manusia dikasih petunjuk secara umum untuk melangsungkan kehidupannya. Alami. Apalagi dengan skill yang dipelajari. Alami. Dia hidup bakal cari makan, bakal cari minum, bakal mengerjakan apa yang dia inginkan. Itu mengenai hidayah ammah. Ya, antum enggak usah perintah dia, enggak usah nyuruh-nyuruh dia, kamu diam saja, ini orang akan bergerak dengan sendirinya mencari kemaslahatan hidupnya. Kalau punya skill lebih bagus lagi, terbimbing dengan skill duniawiyahnya. Enggak punya skill, dia akan cari. Gimana bahasanya antum? Kerja serabutan. Sing penting madan. Yang penting bisa makan, bisa minum, bisa melangsungkan hidup. Dengan berjalannya waktu dia akan punya pengalaman. Pengalaman di bidang ini, di bidang itu, segala macamnya. Itu awalnya namanya hidayah ammah. Juga diberikan kepada semua makhluk yang lain. Hewan-hewan, segala macamnya. Mereka bisa hidup. Bisa makan, bisa minum, selagi ada hayat di kandung badan mereka. Antum tidak usah ngajari semut, urip, ya, hidup dengan tubuhnya yang kecil itu. Dia bisa melangsungkan kehidupan dia, semua hewan-hewan yang ada. Dan ini lebih pada pembahasan tentang rububiyah Allah Jalla wa'ala, tentang Allah sebagai Rabb segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, yang menerangkan tentang kudrahnya Allah Jalla wa'ala. Ini terkait dengan itu. Nanti bisa mencermati dunia hewan, mencermati semut, mencermati hewan ini, hewan ini, hewan itu. Di sana ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang menggambarkan tentang kudrahnya Allah Jalla wa'ala pada masing-masing hewan tadi. Itu namanya hidayah ammah. Bahasa ini kita orang, kok bisa ya? Dia begini, dia begitu. Itu namanya hidayah ammah. Barakallahu fikum. Yang ini bukan pembahasan kita. Karena Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan. Ada lagi yang kedua. Namanya hidayah al-bayan wal-irsyad. Hidayah dengan makna penjelasan, petunjuk ilmu, keterangan-keterangan ilmiah, namanya bayan. Barakallahu fikum. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Allah Jalla wa'ala memberi hidayah bayan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hidayah bayan. Al-Quranul Karim memberi hidayah bayan. Sunnah memberi hidayah dengan makna bayan. Menjelaskan, menerangkan. Para ulama, para masyayikh, para duat, para mudarisin, para muallimin, para murabbin. Yang memiliki ilmu agama, dia akan memberi hidayah. Dengan makna akan menjelaskan, menerangkan kepada orang lain tentang Islam ini, tentang sunnah Rasul ini, tentang bimbingan agama ini. Sekarang saya bicara, menerangkan kepada antum tentang makna doa tadi. Saya menerangkan kepada antum tentang berbagai macam makna hidayah. Tindakan saya namanya memberi hidayah kepada antum. Apa maknanya? Saya menerangkan kepada antum, saya menjelaskan kepada antum tentang makna hadis ini. Itu namanya hidayah dengan makna al-balala wal-irsyad. Menerangkan, membimbing, menunjukkan kepada sebuah ilmu. Barakallahu fikum. Ini lebih kepada makna dakwah. Makna mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, menyampaikan risalah wahyu, menyampaikan sunnah, hakadah. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, yang berhak untuk menjabarkan, menerangkan Islam dan sunnah. Bahasa hidayahnya, yang berhak memberi hidayah adalah yang punya ilmu syar'i. Ini bukan pembahasan kita. Yang ketiga ialah hidayah dengan makna taufik wal ilham. Hidayah dengan makna memberi taufik, memberi ilham. Yang ini hanya hak Allah Jalla wa'ala semata. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah taufik, memberi taufik, memberi ilham kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Yang ini hak Allah Jalla wa'ala semata. Dan ini puncak hidayah. Dan ini yang dikatakan hakikat hidayah. Itu ini. Yakni Allah Jalla wa'ala memberi taufik kepada kita. Dan inilah yang kita pinta dalam hadis ini. Allahumma inni as'alukal huda. Dengan makna ya Allah, aku memohon kepada engkau hidayah. Dengan makna hidayah taufik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau taufikmu, hidayah taufikmu, ilhammu. Begitu. Ini puncak hidayah. Dan ini yang terkait dengan nasibnya kita masing-masing, kondisi kita masing-masing. Kita lurus, istiqomah di atas agama yang benar, kita bisa iman dan takwa. Itu semuanya hidayah minallah, taufik dari Allah Jalla wa'ala semata. Kita seseorang na'udzubillah berbuat dosa, kemaksiatan, menyimpang, sesat, salah jalur, itu Allah Jalla wa'ala yang menyesatkan dia, tidak memberi taufik hidayah kepada dia. Difahami ya? Dan ini yang kita pinta. Yang keempat, katakan yang keempat nanti balik pada pembahasan kita. Yang keempat ialah hidayatu ahli jannah ilal jannah wa hidayatu ahli nar ilal nar. Ini di yaumul qiyamah nanti. Maknanya Allah Jalla wa'ala akan memberi petunjuk kepada ahli jannah di yaumul qiyamah nanti untuk masuk ke kamarnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing di surga. Saya mau tanya sama antum. Ada enggak dari kalangan umat manusia sekarang yang masuk surga? Jawabannya? Ya belum ada, masih di dunia. Ya kan? Dia sudah meninggal dunia, sudah mati. Apakah dia langsung masuk surga? Belum. Di mana? Di alam kubur, di alam barzakh. Kapan surga sama neraka? Ketika habis negeri dunia, selesai negeri barzakh, masuk ke negeri akhirat. Orang-orang yang ditakdirkan sebagai ahlul jannah, apakah sebelumnya pernah masuk ke dalam surga? Belum pernah. Enggak tahu. Baik, nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang ditakdirkan sebagai ahlul jannah itu bisa tahu tempatnya masing-masing. Ini tempat saya, ini ruangan saya, ini kamar saya. Tahu. Bahkan disebutkan dalam hadis, dia mengenali tempatnya di surga nanti seperti dia mengenali rumahnya di dunia. Antum safar panjang nih, antum ke Jakarta, antum Surabaya, antum luar Jawa, antum luar negeri sana. Antum bisa balik ke rumah enggak? Jawabannya? Tahu jalan pulang ke rumah enggak? Nyasar enggak antum pulang ke rumah? Nah, kalau nyasar berarti bukan rumah dia nih. Dia tahu rumah saya di Purwokerto, di jalan ini, tahu dia, kenal jalan ke rumahnya. Nanti di yaumul qiyamah, ahlul jannah akan tahu tempatnya di surga nanti seperti dia tahu rumahnya di dunia. Itu namanya hidayah kepada ahlul jannah untuk masuk surganya. Wahakadza ahlun nar. Orang-orang yang ditakdirkan sebagai ahlun nar di yaumul qiyamah nanti, dia tahu tempatnya di neraka nanti. Ini yaumul qiyamah ya. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan hidayah nomor tiga. Kalau anda diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala dan anda meninggal dunia di atas taufik ini, anda sebagai ahlul jannah. Nanti di surga tahu tempatnya. Yang tidak mendapatkan taufik ini dan dia sebagai ahlul nar, nanti di yaumul qiyamah dia akan tahu tempatnya di neraka nanti dengan sendirinya. Allah yang ngasih petunjuk. Empat ya, dipahami. Yang dibahas yang mana Evan? Yang nomor tiga. Hidayah dengan makna taufiq wal ilham. Maka tatkala kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada engkau hidayah, petunjuk ya Allah. Apa yang kamu minta sekarang ini? Apakah hidayah ammah? Enggak usah kamu pinta, sudah dikasih dari sononya. Yang kamu pinta adalah hidayah dengan makna taufiq. Aku mohon kepada engkau ya Allah, beri aku hidayahmu, taufikmu, ilhammu ya Allah. Tayyib. Hidayah taufik ada dua macam. Dan semuanya kita pinta. Yang pertama adalah disebut dengan hidayatun ilal Islam. Hidayah taufik untuk bisa memeluk agama Islam. Bahasa lainnya, hidayatun ila tariqah. Hidayah untuk bisa masuk ke jalan yang lurus. Bahasa yang lebih simple, hidayah taufik untuk bisa memeluk agama Islam. Yang tadinya non muslim jadi muslim, atau yang memang dari sononya lahir di tengah-tengah keluarga muslim, mohon kepada Allah supaya dikasih taufik, dikasih hidayah sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Dan ini nikmat yang luar biasa. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Syifa al-Alil menukil kesepakatan para anbiya wal mursalin. Kesepakatan para ulama. Kesepakatan bahwasanya nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu nikmatul huda. Nikmat hidayah ini paling besar. Semua nikmat-nikmat yang lain di bawahnya hidayah. Ya, nikmat harta benda, nikmat tahta, nikmat berbagai macam nikmat yang kamu rasakan kecil. Lebih besar nikmat hidayah ini. Dan musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba namanya musibatul dalalah. Lawannya hidayah, dalalah. Musibah dalam bentuk penyimpangan, kesesatan. Dia sesat, salah jalur, menyimpang dari Islam. Ini musibah yang paling besar. Musibah-musibah yang lainnya menimpa dirinya kecil, ringan. Lebih besar musibah dalalah. Dia ditimpa sakit, ditimpa hartanya berkurang, ada musibah kecelakaan dan segala macam, ringan. Tadi kalau terkena musibah, dia jadi orang sesat, jadi orang yang menyimpang, salah jalur, yang dia tapaki bukan shiratal mustaqim, maka dia adalah orang yang paling merana, paling menderita, musibah yang paling besar. Kenapa? Dikarenakan efeknya nanti bukan semata-mata fisiknya yang sakit, tetapi hatinya rusak, akidahnya rusak, manhajnya rusak, ibadahnya rusak, bahkan mungkin akhlaknya rusak. Dan yang paling mengerikan, dia menuju kiamat nanti, ancamannya neraka, bukan penjara, neraka. Barakallahu fikum. Intinya adalah hidayah taufik ini merupakan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini baru pertama. Walhamdulillah Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah ini pada kita semua. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, kita sekarang sebagai muslim. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Dan ini merupakan puncak hidayah. Puncak taufik. Hakikat hidayah yang kedua ini. Disebut dengan hidayatun ila sunnah. Hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bahasa yang lainnya, hidayatun fit tariqah. Hidayah di dalam menempuh jalan yang benar. Hidayah dalam berislam yang benar. Dan berislam dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan puncak hidayah, puncak taufik. Kita mohon dua-duanya. Kenapa dikatakan puncak? Dikatakan barakallahu fikum, realitanya, wakilnya, tidak semua umat Islam berada di jalan yang benar. Begitu ya? Dia muslim. Muslim ada yang soleh, ada yang fasik. Ada yang ahli ta'ah, ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Dia muslim, enggak mengatakan dia kafir, muslim. Dia seorang muslim, tapi ada seorang muslim yang pemahamannya benar, akidahnya benar, manhajnya benar, dan banyak pula dari kalangan kaum muslimin yang terpapar paham-paham radikal yang terkena paham-paham yang menyesatkan dan dia muslim. Real apa enggak ini? Real. Dan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Belum menjelaskan dalam hadis yang ma'ruf disebutkan hadis iftiraqil ummah. Belum mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Dan umat ini, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Belum mengatakan kulluha finnar. Semua di neraka tempatnya. Diancam neraka berarti kelompok yang baik atau kelompok yang jelek. Jelek, menyimpang, sesat dia. Sehingga diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Satu yang selamat. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat dengan lafaz ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Satu kelompok yang senantiasa menapaki jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Muslimin yang di atas sunnah. Ini yang selamat. Yang 72 diancam dengan neraka. Dan mereka muslim. Tidak ada pengatakan kafir. Mereka muslim. Berarti mereka itu dapat hidayah Islam. Karena muslim. Tetapi belum mendapatkan hidayah sunnah. Dikatakan mereka muslim. Tetapi fasik ahli maksiat. Ini muslim. Tapi banyak kemungkaran dan dosa-dosa dia. Yang ini muslim. Tapi dia menyimpang dari jalan yang lurus. Terpapar berbagai macam paham radikalisme, terorisme, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Dia belum mendapatkan yang namanya hidayah. Sehingga yang mendapatkan hidayah yang dapat dua-duanya sekaligus. Diberi hidayah kepada Islam sebagai seorang muslim dan diberi hidayah kepada as-sunnah. Dia berislam dengan bimbingan sunnah, mengamalkan Islam dengan benar, menapaki jalan yang lurus di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan inilah puncak taufik, puncak hidayah. Dan dialah yang dikatakan sebagai ahlul haq, orang yang benar, ahlul ibadah, ahlul sunnah, ahlul taqwa, ahlul salah, orang yang saleh, yang bertakwa, yang ada ibadah, yang di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Dan ini yang kita pinta dua-duanya. Dipahami ya? Allahumma inni as'alukal huda. Minta apa ini? Hidayah Islam. Tambah lagi, hidayah sunnah. Sehingga kita meminta, memohon kepada Allah, diberi taufik, diberi hidayah, supaya kita sebagai muslim yang benar, muslim yang saleh, yang bertakwa, muslim dengan pemahaman yang benar, muslim yang di atas sunnah, muslim yang mengamalkan keislamannya yang benar. Barakallahu fikum. Dipahami ke? Ada mafhum. Mungkin saya bertanya, Afan Ustaz mau tanya. Yang berdoa ini, alhamdulillah, muslim di atas sunnah. Muslim di atas sunnah. Dia sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang sunni. Kan sudah selesai. Dapat Islam, dapat sunnah. Dia sebagai muslim, muslim yang di atas sunnah. Dapat dan meraihnya sekarang ini. Terus apa fungsinya dia berdoa seperti ini lagi? Apakah dia harus masih juga doa dengan doa semacam ini? Memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma inna sawakal huda. Apa jawabannya? Jawabannya masih harus tetap memohon doa ini kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti apa yang dia pinta sekarang? Hidayah Islam dapat, muslim alhamdulillah. Hidayah sunnah dapat, dia mengerti bimbingan sunnah, di atas sunnah dapat. Doa lagi, Allahumma inni as'alukal huda. Lah apa yang dia minta? Masya Allah, minta keistiqomahan di atas hidayah tadi, supaya terus istiqomah di atas hidayah taufik. Barakallahu fikum, ahsantum. Sama dengan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin setiap kali sholat ketika dia membaca Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradh-dhalin. Ya Allah, beri kami hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan orang yang kau murkai, bukan orang yang sesat. Nah, yang doa itu sudah muslim. Ya, bukan Yahudi yang dimurkai, bukan Nasrani yang dikatakan sesat. Sudah muslim. Dia sudah di atas jalan yang lurus. Tahu bagaimana bimbingan Islam yang benar. Tapi tiap hari minimal 17 kali memohon kepada Allah dengan doa ihdinash shiratal mustaqim. Apa yang dia minta sekarang? Keistiqomahan. Barakallahu fiik. Sehingga yang belum dikasih hidayah, doa supaya dikasih hidayah Islam. Yang belum dikasih hidayah sunnah, doa supaya Islamnya benar, diberi taufik untuk mengenal Islam dengan benar, Islam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat semuanya, doa lagi supaya istiqomah di atas Islam dan sunnah tadi. Barakallahu fikum. Dibaham ya? Itu yang dimaukan dengan Allahumma inni as'alukal huda. Paham ya? Ketika antum doa, itu ada persapaan, ada penghayatan. Antum ini kondisinya kayak apa? Ya harus tahu diri, namanya orang doa kok. Islamku bolong-bolong, Islamku abangan. Misalnya gitu, sholatnya ya jarang-jarang, puasanya ya babar pisan. Pokoknya taunya nama Islam, Islam KTP. Dan dia tahu doa ini, dia harus tahu keadaan dirinya. Ketika dia mengangkat tangannya, doa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, dia harus hadirkan dalam hatinya, mohon Islam kepada Allah Jalla wa'ala. Diberi taufik kepada Islam, bukan nama Islam, tapi kepada Islam, agama Islam yang benar. Dan memohon supaya Islamnya, Islam yang benar di atas sunnah. Hakadah. Berharap Allah kabulkan. Insaf, tobat, sudah mulai sholat, puasa, sudah mulai jadi muslim yang genah, muslim yang baik. Peningkatan ilmunya ada, beramal, masya Allah bagus. Doa lagi, supaya Islamnya di atas sunnah, di jalan yang benar, di atas shiratal mustaqim. Dikabulkan lagi, alhamdulillah mengenai bimbingan sunnah, mengerti jalan yang benar, pemahaman yang benar. Doa lagi. Yang dihadirkan adalah keistiqomahan di atas hidayah tadi, di atas Islam dan sunnah tadi. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu fiikum. Yang menjadi soal adalah kita memohon hidayah ini untuk kebahagiaan apa? Saadah apa yang bakal diraih dengan hidayah ini? Jawabannya? Bahagia mana yang antum dapatkan dengan hidayah ini? Jawabannya, hidayah apa ya? Apa hidayah apa? Bahagia apa ini? Ini diam saja, ngantuk apa gimana ini? Bahagia akhirat, masya Allah. Stop. Kata lagi yang lain. Antum harus mencermati dan meresapi. Saya mendapatkan nikmat berupa hidayah, berupa taufik. Dikasih hidayah sebagai seorang muslim, mengerti Islam, dan berislam dengan benar di atas sunnah. Apa yang bakal saya rasakan dengan hidayah ini? Apa yang bakal saya capai dengan hidayah ini? Bahagia apa yang saya rasakan dengan hidayah ini? Jawabannya, hidayah, bahagia akhirat. Naam. Baik, saya beri tahu rekaman ini. Rekaman ini? Dunia akhirat. Siapa? Lupa kata kalau maning ya. Kalau hidayah, kalau bahagia, ukhrawiyah jelas. Paham kan? Dikatakan dia mendapatkan taufik berislam dan di atas sunnah. Itu untuk masa depan akhirat. Ini merupakan asbab orang tadi meraih al-jannah di malam kiamat. Zain. Ada yang mengatakan dunia juga, Ustaz. Saya mau minta penjelasannya ini. Modelnya apa? Sa'adah duniawiyah, sa'adah di dunia yang bisa kita rasakan dengan hidayah ini. Bisa merasakan nikmatnya ibadah. Itu rinciannya yang global. Jadi kan selesai ukhrawiyah, jannah, sudah. Nah, dunia. Ya Allah. Jangan-jangan akhirat tok pagi, Pak. Hari insyaallah. Juga untuk yang di dunia. Di dunia yang jelas dan gamblang adalah sa'adah diniyah. Nanti gitu. Dia bahagia terkait dengan agama dia. Agama dia lurus, benar. Akidahnya benar. Manhajnya benar. Ibadahnya benar. Dia bisa ibadah, beramal soleh, bertakwa, benar. Akhlaknya bagus. Secara diniyahnya bahagia dengan agama dia. Dengan diniyah dia. Di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, barakallahu. Agawabe. Apakah mungkin dengan hidayah ini kita bisa merasakan sa'adah yang terkait dengan duniawiyah kita, urusan duniawiyah kita? Jawabannya piye? Mungkin enggak ini? Nek enggak ya wis, mungkin penjabarannya bagaimana? Jenengan, Pak. Monggo. Yang berbaju merah. Mungkin enggak dengan hidayah. Kita mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah. Bisa mendapatkan kebahagiaan duniawiyah. Mungkin. Seperti apa gambarannya, Pak? Apakah berarti orang yang dikasih hidayah Islam, hidayah sunnah, bakal sugih, duitnya akeh, omahnya gede, omahnya apik, mobilnya mewah, istrinya banyak? Ya bahagia kan tidak jual rumah, tidak jual mobil. Istri juga dunia kan? Iya. Gitu ya? Khair insya Allah. Apa begitu? Nyatanya banyak yang masih miskin. Banyak yang masih fakir. Nah, iya apa enggak? Muslimin lah semuanya kaya. Orang-orang yang mengenal sunnah, alus sunnah, yang Islam dengan bimbingan sunnah, enggak semuanya kaya. Banyak yang miskin kayaknya. Apakah mungkin dengan hidayah ini dia bisa mendapatkan sa'adah duniawiyah? Jawaban. Terpresi. Ya apa, Pak? Ketenangan hati. Tenang dengan apa ini, Pak? Dengan hidayah, dengan merasakan ketenangan hati, hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya damai dengan keimanan yang dia miliki, dengan ibadah yang dia kerjakan. Masya Allah. Yang bisa merasakan siapa ini? Yang bisa merasakan yang sudah mendapatkan hidayah tadi. Ketika dia seorang Muslim dan Islamnya betul-betul benar. Dia mengamalkan Islam dengan benar. Dia beramal saleh, dia bertakwa, akhlaknya bagus, Masya Allah begitu. Di atas sunnah. Dia akan bisa merasakan anteng, Ustaz. Tentrem, damai. Masya Allah. Zainbah, luar biasa. Penghayatannya luar biasa. Anteng, tentrem. Namanya, mendapatkan namanya sakinah. Ketentraman hati. Tumaknina. Barakallahu'alaikum. Dikasih harta yang banyak, dia akan bersyukur. Dia dikasih taufik kok. Orang soleh, orang baik, hartanya banyak, bersyukur. Tambah ayem, tambah tentrem, dunianya ada, dan tidak semata-mata dunia, dia pilih yang halal, yang mubah, jadinya barokah, bersyukur. Itu menenteramkan jiwa. Diuji dengan kemiskinan orangnya, sabar, tidak banyak mengeluh. Masya Allah dia Tenang dia, tenteram dia. Dan nanti akan dibahas poin yang keempat, mendapatkan namanya al-ghina, kecukupan. Di antara makna kecukupan hati namanya qanaah dalam urusan duniawiahnya, dan nanti kita bahas masalah qanaah. Tenteram aja. Mudati wong kiri, ayem. Banyak sabarnya, banyak qanaahnya. Dimanfaatkan untuk banyak ibadah, dijadikan orang kaya, bersyukur, alhamdulillah, rezekinya halal, mubah, barokah, enggak ada yang haram, enggak ada yang syubhat. Dia merasakan bahagia dunia yang hakiki. Bukan semata-mata bahagia dunia, yang hakiki. Dikasih harta, hartanya halal, mubah, barokah. Enggak semata-mata harta. Dikasih kelebihan harta, syukur, banyak syukurnya. Dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Dikasih harta yang sedikit, sabar. Sehingga di hati yang paling dalam dia merasakan sa'adah, hakikiyah hidupnya. Betul-betul bahagia yang hakiki dari hati yang paling dalam di dunia ini. Barakallahu fikum. Kehidupan seorang muslim itu menenteramkan. Beda jauh dengan kehidupan non-muslim. Mohon maaf, lagi tidak bicara sara. Membicarakan perbedaan, dan itu real. Mohon maaf ya. Non-muslim, kehidupan duniawiyah mereka. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ulaika kal, lanjutnya, ulaika kal an'ami balhum adal. Allah mengatakan demikian. Mereka itu kayak hewan ternak. Bakal lebih satu lagi. Taunya makan, minum, ya segitulah. Bagaimana itu bahagia? Itu bukan bahagia. Di hati yang paling dalam, semu, kosong. Tidak tenang, tidak tenteram dia. Dikarenakan kehidupannya kayak hewan. Muslimin ada harta, ada benda. Menikmati dunia. Tapi dengan keislamannya tertata. Ada aturan main dalam Islam. Apalagi dia muslim yang taat, yang soleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah. Dunianya itu akan diatur dengan sedemikian rupa. Menjadi hal yang menyenangkan bagi dia. Membahagiakan bagi dia. Namanya sa'adah hakikiyah duniawiyah di hati yang paling dalam. Apalagi dikasih harta yang lebih. Oh, betul-betul ya, ya, ya bahagia lahir batin. Baranglah itu. Namanya persahapan. Ngomong ya? Gitu ya, non-muslim dikasih musibah. Wah, depresi, gantung diri, bunuh diri. Muslim yang enggak soleh, yang fasik, yang ahli maksiat, yang berkelimang dosa, dikasih ujian dan cobaan, sama saja. Stres sana, stres ini, depresi. Tadi ketika seorang muslim yang soleh, yang bertakwa, dikasih ujian dalam kehidupannya, tenang. Sabar, istirja, sholat, Masya Allah, dengan tenang. Dikasih ujian, tapi dia kokoh orangnya, tabah orangnya, dan merasa ketentraman di hati yang paling dalam dengan kesabaran. Itu letak bahagia duniawiyah dia dengan hidayah ini, barakallahu fikum, dan itu di hati yang paling dalam dirasakan oleh orang yang saling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi memang dia dikasih dunia yang lebih, dia akan merasakannya lahiriah dan batiniahnya pula, barakallahu fikum. Sehingga jangan pernah meremehkan hidayah dan taufik. Dipahami insyaAllah ya? Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ialah wattuqa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau ketakwaan. At-tuqa at-taqwa. Memohon ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa dengan sebenar-benar makna takwa. Barakallahu fikum. At-tuqa, takwa adalah definisi yang ma'ruf di kalangan para ulama, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Melaksanakan yang diperintahkan menjauhi yang dilarang. Sedangkan Allah menambahkan poin yang ketiga, namanya wasabru alal maqdur, fi'lul ma'mur, tarkul mahdhur, as-sabr alal maqdur, melaksanakan perintah menjauhi larangan dan sabar atas musibah yang ditakdirkan menimpa dia. Karena takwa. Gitu ya. Yang dia pindah ketakwaan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ketakwaan, ya Allah. Artinya apa ini? Maknanya Engkau memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya diberi taufik, diberi kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah agama, melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Mohon kepada Allah diberi taufik, diberi kemudahan meninggalkan larangan-larangan agama, menjauhi yang haram-haram, yang makruh-makruh, bahkan yang syubhat-syubhat, bahkan mungkin sebagian perkara mubah yang dikhawatirkan menggiring dia berperkara yang haram. Memohon taufik, diberi kemudahan supaya sabar menghadapi musibah yang ditakdirkan menimpa dia. Simpelnya, memohon takwa. Kan simpel ya, memohon takwa. Tapi penjabarannya panjang. Itu luar biasa ya. Ini kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, ini kelanjutan dari al-hidayah. Memohon hidayah dan memohon ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan hidayah Islam, hidayah sunnah, dia diberi kemudahan untuk berislam secara kafah. Diberi kemudahan mengerjakan semua perintah-perintah agama. Sholatnya dikasih kemudahan, puasa dikasih kemudahan, haji dikasih kemudahan, umrah dikasih kemudahan, yang kemudian zakat dikasih kemudahan, ya, amal-amal yang lainnya, amal-amal ibadah, amal akhlakiyah, adabiyah, muamalah, dikasih kemudahan mengerjakan semua tadi, diberi kemudahan menjauhi larangan agama, jauh dari keharaman, kemakruhan, syubhat, dan bisa sabar dalam menghadapi musibah yang ditakdirkan menimpa dia. Ketakwaan. Itu luar biasa. Antum memohon itu semuanya. Setelah hidayah, antum memohon dikasih kemudahan, detail, rincian, hidayah taufik di atas. Barakallahu fikum. Luar biasa. Terus, kalau sudah punya takwa, apa yang dapat diraih dengan takwa ini? Jawabannya banyak. Kemudahan-kemudahan dunia dapat. Kemudahan rezeki dapat. Kemudahan-kemudahan diniyah, keagamaan dapat. Ukhrawiyah pasti. Iya gitu ya, pasti. Nah, sekarang contoh yang duniawiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar yang cepat, yang terbaik untuk semua persoalan dia, untuk semua problematika hidup dia. Ini sa'adah duniawiyah. Simpelnya, dengan takwa hidup Anda tanpa problema. Satu, dengan takwa problema Anda cepat usai dan berlalu. Menebakannya kurang begitu saya Ikhwan. Ada problematika, gampang selesainya. Banyak solusinya. Allah kasih solusi yang tepat, yang cepat. Apapun masalah Anda, apapun problema Anda. Janji Allah Jalla wa'ala. Satu ketentuannya, wa may yattaqillaha, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sa'adah duniawi. Hidupnya Anda bahagia, enggak ada problematika, enggak ada muskilah. Ada muskilah, ada solusinya. Enggak ada masalah. Lanjut, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Jalla wa'ala akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Takwa merupakan sebab datangnya rezeki, dan bukan semata-mata rezeki, tapi rezeki yang halal, yang barokah, dikarenakan ada takwa di situ. Ada takwa muncul rezeki yang halal, yang barokah. Sa'adah apa ini? Sa'adah duniawiyah. Dilancarkan rezekinya dan bukan semata-mata rezeki, tapi rezeki yang halal, yang barokah. Di seperti ayat yang lain juga di Al-Qalaq Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan dari semua urusan dia. Jadi mudah, jadi gampang, jadi enteng. Bahagia apa ini? Bahagia dunia. Yang ngasih kemudahan siapa ini? Allah Jalla wa'ala. Sehingga kemudahan tadi, kemudahan yang barokah. Enggak semata-mata mudah, tapi kemudahan yang barokah. Dikarenakan datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Mudah. Mau nyari-nyari usaha, dikasih kemudahan. Mau nyari-nyari jodoh, dikasih kemudahan. Mau nyari apa? Dikasih kemudahan. Semua urusan dia. Lama aja umum ya, min amri. Semua urusan dia, dikasih yusra. Kemudahan-kemudahan. Ada yang sulit, muncul kemudahan setelah itu. Satu kesulitan dilawan dengan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Usrnya satu. Sulitnya satu. Yusrnya dua. Bagi yang bertakwa. Barakallahu fikum. Semuanya gampang. Semuanya mudah. Dan minallah jalla wa'ala semata. Namanya sa'adah ini. Sa'adah duniawiyah. Dengan apa? Dengan takwa. Jadi kalau kau ingin sukses dunia, jadi apa yang bertakwa, ibadah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Kau ingin sukses, yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai muslim yang saleh, yang bertakwa, jaga ibadahmu, jaga akidahmu, jaga akhlakmu, jaga adabmu, tinggalkan semua yang haram-haram itu. Namanya bertakwalah kepada Allah. Dunia aman. Rezeki lancar, urusan mudah. Ada problematika, banyak solusinya. Semuanya minallah jalla wa'ala. Allah yang kasih kemudahan, Allah yang berikan rezeki, Allah yang berikan semuanya untuk hamba yang bertakwa. Yes. Jadi kalau kepengen sukses, jangan malah lupa ibadah. Jangan malah enggak ibadah, malah enggak sholat, malah enggak puasa, malah mengerjakan yang haram-haram. Itu tidak barokah. Meskipun dia dapat dunia, tapi haram dunianya, tidak barokah. Berujung kepada kebinasaan dan penderitaan. Sekarang, sa'adah dunia terkait dengan keagamaan. Ya gamblang. Oh, dia bertakwa kok. Dia melaksanakan perintah menjauhi larangan sebagai hamba yang soleh, yang bertakwa. Otomatis agamanya baik, agamanya bagus. Oh, soleh, bertakwa. Masya Allah, akidahnya lurus, imannya kuat, manhajnya lurus, ibadahnya semangat, benar, akhlaknya baik, adabnya bagus, dia bertakwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anfal yang ke-29, mendapatkan tentang sa'adah diniyah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam petikan ayat, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadl azim. Artinya, bila jika kalian bertakwa kepada Allah, takwa, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara iman dan kufur, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ta'ah dan maksiyah, ibadah dan kemungkaran, al-haq, al-batil. Dikasih furqan. Dan itu terkait dengan agama dia. Dia akan bisa memilah-milah ini hak, ini batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini sunnah, ini bid'ah. Sehingga dia dengan takwanya tertimbing di atas jalan yang lurus. Dengan takwa. Agamanya lurus. Tambah lagi, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian. Hilang dosanya ya. sehingga diniatnya bahagia. Dosa dihapus, kesalahan dimaafkan. Barakallahu fikum. Dengan takwa tadi mendapatkan furqan. Idinianya. Ini hanya untuk yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang kita pinta. Yang ukhrawiyah. Jelas. Surga untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ketika Allah menjelaskan tentang al-jannah. Allah mengatakan dalam firman dalam banyak ayat. Wa'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Khalas, jaminan surga, sa'ada ukhrawiyah. Dan itu yang kita minta. Minta ketakwaan. Barakallahu fikum. Takwa dengan makna yang luas tadi. Dan memohon ketakwaan dengan segera fadilah-fadilahnya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan takwa, sa'ada ukhrawiyah jelas, pasti. Sa'adat diniyah jelas pasti, bahkan mendapatkan sa'adat duniawiyah dengan takwa ini. Orang dapat harta, yang takwa juga dapat harta. Bedanya halal, mubah, barokah, yang itu belum tentu. Yang dicari adalah keberkahan duniawiyahnya ya. Sehingga dikatakan sa'adat duniawiyah di takwa. Masya Allah. Yang ketiga, wal'afafa. Al'afaf, al'iffah. Ini pembahasannya panjang. Kalau boleh saya izin kepada antum, yang ketiga kita kaji pada zuhur. Tidak apa-apa ya. Nah, kalau dibahas sekarang nanti enggak khatam adzan. Enggak nyambung. Lompat yang keempat, yang terakhir. Wal'ghina. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Ini terkait dengan pembahasan saya. Yang keempat, wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepada engkau al-ghina. Baik, ini yang kita bahas. Kita bikin yang nomor tiga dari pembahasan kita. Nomor empat dalam tertibnya doa. Al-ghina adalah secara bahasa kecukupan. Kecukupan. Bahasa antum kekayaan. Lafadznya umum. Taunya umum. Al-ghina itu isim mufrad yang ada padanya al-ta'rif. Al-ghina. Kata-kata al di sini mengandung makna istighraqil jins. Meliputi semua jenis-jenis kecukupan dan kekayaan. Tetapi dengan pandangan syariat. Dikarenakan yang doa muslim, doanya kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Semua kecukupan. Al-ghina barakallahu fikum. Ragamnya banyak. Baik. Yang pertama adalah disebut dengan ghina al-arab. Dengan menfata'ain. Arab. Bukan irb. Kalau irdun itu kehormatan. Kalau al-arab itu materi. Harta benda. Ini yang pertama. Kalau ini yang antum, kalau ini makna al-ghina, maka doanya antum ialah, ya Allah, aku memohon kepada engkau kecukupan harta. Kecukupan materi. Simpelnya, doa kepada Allah supaya jadi orang kaya. Orang yang kecukupan harta benda. Namanya ghina al-arab. Dan dimasukkan dalam riwayat ini. Umumnya lafadz al-ghina. Berarti boleh dong kita memohon kepada Allah jadi orang kaya. Boleh ya? Ini riwayatnya. Boleh. Boleh. Bahkan dalam beberapa doa yang lain, dalam beberapa riwayat, Nabi kita Muhammad SAW berta'awud kepada Allah dari kefakiran. Kefakiran. Barakallahu fikum. Jadi hukum asal fitrahnya manusia, senangnya apa? Senang sugi, jadi orang sugi, jadi orang kaya. Fitrahnya tidak suka jadi orang miskin dan fakir. Barakallahu fikum. Silakan saja anda mohon. Barakallahu fikum. Yang lagi miskin-miskin, yang lagi fakir-fakir, yang kekurangan harta benda, doa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqah wal'ah wal-ghina. Mohon supaya diberi kecukupan harta benda oleh Allah Jalla wa'ala. Memohon sebagai orang yang kaya. Ya Rabbalah Fikum. Anu Ustaz, sudah kaya. Ya, sudah Allah kasih rezeki yang berlimpah sekarang ini termasuk orang kaya. Apakah sudah enggak usah doa lagi? Wahai orang kaya. Ini jawabannya ini. Sing sugi. Ini apa? Doa lagi apa enggak ini? Jawabannya? Doa lagi. Apa yang antum minta? Tambah kaya atau langgeng kekayaannya? Jawabannya tambah kaya dan langgeng kekayaannya. Ya, antum pengen jadi orang kaya setahun dua tahun atau seumur hidup? Jawabannya? Ya, kepengen seumur hidup lah ya. Barakallahu fikum. Jadi yang miskin jelas, dia akan mohon kecukupan harta. Yang sudah kaya, dia memohon supaya terjaga kekayaannya. Barokah kekayaan dia. Langgeng. Barakallahu fikum. Ada huwa. Disatakan saja di awal ikhwan, yang berdoa seorang muslim, yang dipinta Allah Jalla wa'ala, yang mencontohkan doa ini Nabi kita Muhammad SAW. Berarti, al-ghina di sini, bukan semata-mata al-ghina, kekayaan harta benda. Tapi harus dikasih qaid, dikasih ketentuan, kecukupan harta benda yang halal, yang mubah, yang barokah. Dan itu harus kita hadirkan di hati kita, manakala memanjatkan doa. Jadi enggak asal sugi, enggak asal kaya. Kok semata-mata kaya orang kafir banyak yang kaya. Semata-mata sugi orang musyrik banyak yang kaya. Semata-mata kaya orang yang menyimpang sesat juga banyak yang kaya. Semata-mata kaya yang fasik, fajir, ahli maksiat orang jahat banyak yang kaya. Itu enggak dibawakan dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan doa ini. Sehingga dihadirkan mana tadi? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kecukupan harta ya Allah. Yani harta yang halal, harta yang mubah, thayyib, barokah. Sehingga ketika dikabulkan doa ini, Allah kasih kepada kita harta yang melimpah, harta yang banyak, itu harta yang halal, harta yang thayyib, harta yang barokah. Harta yang barokah akan membantu ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itu doanya yang muslim. Orang yang soleh. Ini doanya orang yang enggak ngerti gini-gini. Sementing soge. Sementing soge. Barakulahikum. Ya Allah. Fulus-fulus. Minta uang ya Allah. Allah fulus. Ya Allah fulus. Ya Allah fulus. Ya Allah fulus. Gitu dia. Maunya punya fulus. Ya. Minta uang, uang, uang. Ya Allah. Minta harta, harta, harta, harta, harta, harta, harta. Tidak ada di tengah dia pikir. Yang halal. Yang mubah. Yang barokah. Tidak ada. Ini yang membedakan antara seorang muslim yang bertakwa, yang soleh. Ketika meminta kecukupan dengan orang yang tidak punya ilmu, yang jahil, apalagi orang yang banyak dosa dan segala macamnya, ketika mohon kecukupan. Sama-sama mohon kecukupan, yang ini kecukupan yang mubah, barokah, thayyib, halal. Barakallahu fikum. Zen, jadi selamat antum dari bahaya dunia. Ya, kita pernah bahas panjang tentang awas bahaya dunia, bahaya dunia. Antum selamat dengan ini. Kadang antum pinta kecukupan harta benda, tetapi dikasih ketentuan yang halal, yang barokah, yang thayyib. Barakallahu fikum. Senang kaya atau miskin? Jawaban. Senang kaya atau miskin? Hah? Sugih lagi. Senang kaya, tapi kaya yang barokah. Nah, dahulu. Yang kedua, al-ghina dimaknakan dengan al-ghina nafsi. Kecukupan hati. Namanya ghina nafsi. Yang diberikan dalam hadis Bukhari Muslim. Dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW. Laisal ghina an kathratil arab. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kecukupan bukan kecukupan materi. Yang namanya kecukupan, kecukupan hati. Apa makna ghina nafsi, kecukupan hati? Yang dibahas sebelum-sebelumnya. Namanya qana'ah. Barakallahu fikum. Al-qana'ah. Merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia dari harta dunia. Dan sudah kita bahas panjang lebar masalah qana'ah. Masih ingat ya? Orang kaya ada qana'ahnya. Orang miskin ada qana'ahnya. Ya. Jadi ketika anda dikasih harta benda, itu hartanya halal, thayyib, barokah. Dan antum dikasih qana'ah atas harta tadi. Ketika antum ditakdir sebagai miskin yang fakir, antum qana'ah. Merasa cukup dengan rezeki yang sampai kepada antum. Merasa qana'ah cukup dengan harta yang Allah berikan kepada antum. Dan antum qana'ah. Qana'ahnya orang yang miskin, dikasih dengan kesabaran, ketabahan, tidak berkeluh kesah. Namanya qana'ah. Dan yang paling penting itu ini. Beliau mengatakan walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kecukupan itu kecukupan hati. Baik. Dan dua-duanya yang kita inginkan dalam memohon doa al-ghina di sini. Sekarang kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kecukupan, ya Allah. Hadirkan di hati yang paling dalam. Yang Kau pinta harta benda, materi dunia yang mubah, yang hara, yang tayyib, yang barokah, dan diberi qanaah. Diberi qanaah. Ketika Allah belum takdirkan engkau mendapatkan harta yang berlimpah, mendapatkan ghina nafsi, mohon dikasih sikap qanaah, ya, tabah menghadapi kebentan kefakiran, dikasih qanaah dalam hati yang paling dalam, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dalam semua kondisi, dia kaya, dia miskin, dia di atas perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Bahagia dunia dengan ghina yang dimaksud. Kalau ghinanya dapat materi, jelas bahagia dengan materinya plus qanaahnya. Ketika belum dikasih materi yang cukup, dia akan bahagia dengan qanaahnya. Orang qanaah itu kayak orang kaya. Dia sudah bahas sebelumnya dalam pembahasan al-qanaah barakallahu fikum. Orang lain memandang dia, wong sugih iki. Wong sugih iki. Ora katon. Padahal dia enggak megang apa-apa. Dikadang-kadang orang yang qanaah, enggak pernah berkeluh kesah, enggak pernah meminta-minta. Dia orang yang prihatin, orang yang tabah, orang yang sabar, masya Allah. Sehingga orangnya tidak nampak kaya orang miskin. Diduga oleh orang lain kaya. Dikadangkan at-ta'afuf. Dikadangkan dia memiliki sikap iffah. Iffah akan dibahas insyaAllah. Pada perjumpaan pada dhuhr nanti. Juga termasuk diminta dalam doa ini. Allah iffah. Barakallahu fikum. Hadha huwa al-ghina. Baik. Dikatakan tadi. Ghina al-arab. Kecukupan harta. Itu kira-kira uang saja. Atau semua yang namanya harta benda. Jawabannya materi itu uang apa benda juga? Jawabannya semuanya. Itu pentingnya menghadirkan hati, ya Pak. Jadi antum minta kecukupan harta, ya kecukupan benda. Barakallahu. Rumah cukup, mobil cukup, mana ya cukup, harta cukup. Koneh, makan cukup, minum cukup, pakaian cukup. Ada yang ngomong di belakang. Apa tadi? Istri katanya. Istri cukup. Cukupnya berapa? Berapa? Dua. Cuma dua tok. Jatuhnya empat ya. Cukup. Empat, kayak gitu. Satu ya cukup. Tiga, sedikit dua, cukup. Tiga, cukup. Empat, ya cukup. Sesuai dengan kemudahan dia saja. Itu mana al-ghina al-arab. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. sehingga antum tahu kandungan lafaz yang antum lafalkan tadi. Sehingga kata-kata al-ghina meliputi semua materi. Barakallahu fikum. Jabatan termasuk materi enggak? Masukkan jabatan. Barakallahu fikum. Semuanya. Dan yang paling enak adalah dapat itu semua, harta dapat, benda dapat, jabatan dapat, dan semuanya mubah, semuanya halal, semuanya thayyib, semuanya barokah. Itu yang paling penting. Terus dikasih qanaah luar biasa. Sehingga ini doa luar biasa harus dihafalkan dan harus sering-sering dipanjatkan oleh kita semua barakallahu. Dikarenakan doa ini meliputi semua yang terkait dengan duniawiyah kita, diniyah kita, dan ukhrawiyah kita. Barakallahu fikum. Menyisakan pembahasan yang keempat namanya al-iffah. Baik, dikarenakan jauh 10 menit, saya mulai al-iffah terkait dengan definisinya. Apa itu al-iffah? Sebentar, ada yang terlupakan di kepala saya. Masalah ghina. Saya mau tanya sama antum. Untuk mendapatkan al-ghina ini cukup doa saja atau ada yang lain? Jawabannya harus dan wajib diiringi dengan ikhtiar yang mubah. Nah, itu penting, lupa saya. Ana khawatir kesampaian nanti pada malas kerja kabeh. Gampang wis ngobain omah. Allah ghina ya Allah, ghina ya Allah, gitu ya. Semangat ya Allah, yang kaya gini. Terus mana mager, malas gerak, mager, malas kerja, makir, malas mikir. Ya nggak dapat apa-apa, itu melanggar bimbingan syariat. Dalam Islam dianjurkan untuk mengais rezeki. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga tetap ikhtiar yang mubah, harus yang mubah, yang halal, jangan yang haram, disertai dengan doa. Selebihnya, patahkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang dikasih kecukupan, akan dikasih taufik hidayah untuk bisa mensyukurinya, qanaah dengan itu semua, yang belum dikasih, akan dikasih kesabaran, dan qanaah dengan itu semuanya, barakallahu fikum. Sehingga dunia dia baik, mau kaya, baik, mau miskin, baik, itulah seorang mukmin. Ketika dia dikasih kebahagiaan, bersyukur, baik bagi dia. Dikasih cuman hidup, bersabar, baik bagi dirinya. Barakallahu fikum. Yes. Al-ifah sekarang. Aku khawatir mikir apa yang lupa. Oh iya ini bahaya kalau sampaikan nanti. Nanti pulang-pulang dari taklim nanti dapat ilmu baru. Doa aja yang banyak. Bakal kaya, jangan khawatir. Dapat doa dari ustaz. Ini doanya nanti kita Muhammad ya, bukan dari saya kan. Itu tidak mau kerja lagi. Anda ikhtiar diiringi dengan doa ini. Barakallahu fikum. Al-iffah. Al-afaf. Itu juga disebut dengan al-iffah. Diambil dari kata-kata affa ya'ifu iffatan. Wa'afan wa'afafan. Makna aslinya adalah al-kaf, menahan diri. Menahan diri. Ini al-iffah, menahan diri. Ini secara bahasa. Taib. Iffah dari apa? Disebutkan dalam kitab Lisanul Arab Ibn Mandur dan juga dilihat dalam Mukhtar Sihal Ar-Razi. Al-iffah secara bahasa adalah al-kaffu amma la yahillu wa yajmul. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak halal dan segala sesuatu yang tidak elok, yang tidak patut. Ini yang namanya al-iffah, barakallahu fikum. Naam, secara bahasa istilah cukup banyak ikhwan keterangan dari para ulama, cuman secara maknanya hampir sama dengan makna bahasanya. bahwasanya yang namanya al-ifa al-afaf ialah menahan diri, tidak mengerjakan tindakan-tindakan yang tidak halal, menahan diri perkara-perkara yang haram, dan menahan diri dari perkara-perkara yang tidak elok, yang tidak patut, yang tidak pantas. Barakallahu fikum. Hadza al-ifa. Al-ifa ini maknanya banyak. Macamnya banyak. Macamnya cukup banyak. Dan semua rincian-rincian ifa tadi, itu kita minta dalam doa ini. Masuk dalam kata-kata al-afa. Dikarenakan lafaz ini umum, meliputi semua makna dan kandungan kata-kata al-afa. Yang pertama adalah al-afaf, al-ifa anil haram. Al-ifa anil haram. Al-ifa dari perkara-perkara yang haram. Anil haram. Ini meliputi semua yang haram. Lagi dari insyaallah. Yang kedua adalah al-iffah anit tasawul. Al-iffah anit tasawul. Menahan diri dari mengemis, meminta-minta kepada orang lain yang dicela dalam Islam. Ini tindakan yang tercela dan tindakan yang kurang patut, yang kurang elok. Barakallahu fikum. Yang keberapa? Yang ketiga adalah al-iffah amma fi aydin nas. Al-iffah amma fi aydin nas. Dia menahan diri dari segala sesuatu yang ada di tangan orang lain. Barakallahu fikum. Dhaifa. Yang ketiga ini paham ya? Menahan diri dari segala sesuatu yang ada pada tangannya orang lain, yang jadi miliknya orang lain. Barakallahu fikum. Tidak berharap untuk memintanya, apalagi tertimpa penyakit hasad, dengki, menyaksikan orang lain memilikinya, tidak, namanya iffah. Barakallahu fikum. Ini 3 poin, dan rinciannya akan dikaji insyaAllah ta'ala pada kesempatan para duhur nanti insyaAllah. Dirinci al-iffah anil haram, al-harim al-ma'atim, ada al-iffah anil tasawul, ada iffah amma fi'aitin nas. Barakallahu fikum. Sementara cukup, kita sekarang terlebih dahulu istirahat, persiapan duhur, dan insyaAllah pada duhur nanti langsung kita masuk pada al-iffah dan detailnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.